kasih membela nusa dan bangsa. Tiga malam ku mencarimu, tiga malam hatiku sunyi. Di manakah engkau sayang? Ku ingin lekas kau. Tiga malam